Syekh Narabi sejak berbulan-bulan yang lalu mengatakan kepada salafiyin bahwa tahdzir terhadap masyayikh yang dijuluki dengan as-sa'afiqah itu tidak benar, itu zalim, kezaliman. Syekh Rabi mengatakan tidak ada hujjah. Syekh Rabi mengatakan mereka adalah salafiyun. Syekh Dr. Arafat dan yang bersamanya, mereka adalah salafiyun. Nanti dalam kesempatan lain Syekh meminta kepada Mirasul Anbiya, situs Mirasul Anbiya dan radio Mirasul Anbiya untuk menyiarkan kembali pelajaran-pelajaran Syekh Arafat setelah diminta oleh Syekh Muhammad untuk dihentikan. Diminta Mirasul Anbiya untuk menghentikan dars Syekh atau durus Syekh Arafat. Kalau bahasanya sebagian orang di Indonesia sini, itu komando. Hentikan. Tanpa hujah, itu komando. Dan sebenarnya mereka meyakini bahwa yang seperti ini adalah haknya pemerintah, haknya waliul amr. Apalagi kalau di Saudi. Di Saudi itu urusan muadzin, tahu antum muadzin di masjid-masjid, imam-imam masjid, itu ditentukan oleh Kementerian Agama. Terdaftar nama muadzin di masjid ini, di masjid itu. Apalagi imamnya, apalagi mudarris dan khatib. Semestinya enggak boleh dong menurut prinsip kalian menghentikan, menonaktifkan. Tapi Miratul Anbiya, meminjam bahasa orang-orang yang di sini, dikomando untuk menghentikan durus Syekh Dr. Arafat Al-Muhammadi. Syekh Arafat diam. Syekh Rabi sudah mendengar itu sejak lama, tapi Syekh berusaha mengobati permasalahan. Sampai ujung-ujungnya Syekh Rabi mengatakan, siarkan kembali. Apa salahnya Arafat? Siarkan durusnya, pelajarannya. Barakallahu fikum. Dari beberapa negara juga demikian. Syekh Muhammad meminjam bahasa orang-orang yang di Indonesia ini, dari orang-orang yang berasabiyah kepada Syekh Muhammad, mengomando ke beberapa negara lainnya untuk tidak boleh menyertakan Syekh Arafat dalam daurah. Komando. Afwan, kata antum itu haknya waliul amr. Antum meyakini ini adalah hizbiyah, mengintervensi hak waliul amr. Kalau di negeri kita kan beda dengan di Saudi. Masjid mau bangun, bangun. Yang penting ada izin IMB-nya. Imam masjidnya siapa, muadzinnya ada 5, ada 7, silakan. Mudarris di ma'had-ma'had, enggak ada intervensi dari pemerintah, enggak ada ketentuan dari pemerintah. Barakallahu fikum. Walaupun untuk bab ini mudah-mudahan ada waktu tersendiri nanti.